Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da'ma ba'd. Baik, taqaddama ya akhana. Kam aidan fil islami ya abi? Fil islami aidani. Idul Fitri wa Idul Adha. Mata yakunu Idul Fitri? Mata. Mata yakunu Idul Fitri? Ba'da syahrul Ramadan. Fil yawmil awal min Syawal. Wa madza na'malu fi Idul fi yawmil Idi? Nu'ti zakatal fitri lil fuqara. Ma zakatul fitri? Sa'un min tu'amin an kulli syakhsin. Wa madha naf'alu ba'da dhalik? Nusalli salatal id wa nazurul ahla wa lasifah. Mata yakunu idul adha? Fil yawmil asir min zilhijjah. Wa madha naf'alu fi yawmil adha? Fi Idul Adha nusalli salatal id wa nadbahul udhiyah wa nazurul ahla wal asiqa. Baik, tabadul soal. Tabadul. Paling gantian. Belum persiapan. Jadi sekarang tenangan. Lagan. Putar sekali. Dicoba dong. Sedikit soalnya, jadi bisa untuk waktunya. Enggak apa-apa dicoba, Bu. Nah, Noi, belum baca ini. Saya mau rapat tadi. Mau rapat, tapi. Ya sudah. Fadal ya. Indana istimewa, nah. Saat ikam. Sami, nah. Sami. Baik. Mata yauman fil kam yauman kam idan fil islami yahdi fil islam aijani Idul Fitr wa Idul Adha wa mada yakunu fi idil mata yakunu idil fitri ba'da syahri ramadhan fil yaumil awal min syawal. Wa madha naf'alu fi idil fitri? Nu'ti zakatal fitr. Wa ma zakatul fitr? So'un min to'amin an kulli syahsin. So'un min to'amin an kulli syahsin. Wa madha naf'alu ba'da dhalik? Nusalli salatal id wa nazuru ahla wa asqa. Wa mata naf'alu mata yakunu wa mata yakunu idul adha fil yawmil ashir min dzilhijjah. Wa madha naf'alu fi idul adha nusalli salatal id wa nadbahu al-udhiyah wa nazrul ahla wa asqa. Apa dulu soal? Astadi. Fadhal. Kam aidan fil Islam ya Abi? Fil Islami bidani Idul Fitri wa Idul Fitri wa Idul Adha. Mata yakunu Idul Fitr? Ba'da syahri Ramadan. Fil yawmil awal min ansh min Syawal. Wa madza naf'alu yaumul Id? Nusalli salat al-Id. Bayar zakat dulu. Oh, nukti zakata. Nukti zakata lil fuqara. Zakat al-fitri. Nukti zakat al-fitri lil fuqara. Wa madza naf'alu ba'da dhalik? Wa madza zakat al-fitr? Wa madza zakat al-fitr? Sa'un min ta'amin angkum. Jangan keras. Sa'un min ta'amin an kulli syakhsin. Wa madza naf'alu ba'da dhalik? Nusalli salatal 'id wa nazurul ahla wa nazurul ahla wa asdiqa. Wa mata yakunu idul adha? Fi al-yawmil 'ashir. Fi yawmil 'ashir min dhil hijjah. Mata naf'alu fi idul adha? Nusalli salatal 'id wa nadbahu al-udhiyah wa nazuru ahla wa asdiqa. Ini kan fiqh Islam ya Rabbi. Jadi Islam Aid al-Fitri wa Aid al-Adha. Masa yang kudu Aid al-Fitri pada syahr Ramadan fil aw fil yawm al-awwal min Syawal. Madza naf'alu fi yawm al-Id? Nu'ti zakat al-fitri lil fuqara. Wa ma zakat al-fitr? Sa'un min ta'amin an kulli syakhsin. Wa ma naf'alu ba'da nusalli salat al-Id wa nadzuru al-ahla wa al-asdiqa. Wa madza yakunu Id al-Adha? Fi al-yawm al-ashir min dhul-hijjah. Wa madza naf'alu fi yawm al-Adha? Nusalli salat al-Id wa nadzuru al-udhiya wa nadzuru al-ahla wa al-asdiqa. Kam Aidan fil Islam ya Abi? Fil Islam Aidan Id al-Fitri wa Id al-Adha. Mata yakunu yawm Aid al-Fitri? ماذا نفعل في يوم العيد؟ نصلي العيد. نقي زكاة الفطر من الفقراء. وما زكاة الفطر؟ مصلى العيد. صوم طعام عن كل شخص. ماذا نفعل بعد ذلك؟ نصلي صلاة الفطر ونزور أهل وأصدقاء. Maka yang perlu hidup adalah sejam yang asyik bila yang terpikir. Maka nak hal masukkan di hidup adalah sekali asal adha wa nak nak dahulu berhaya wa disuruh ahli wa asyik. Fil Islam Idan Idul Fitri wa Idul Adha. Mata yakunu Idul Fitri ba'da syahri Ramadan fi yawmil awali min Syawal. Wa madza na'malu fi yawmil Id? Nu'ti zakatal fitri lil fuqara. Wa sa'un anto amin sa'un min to amin angku li syahsin wamanda nak malu nusal nusalis salatal aidi wa nazuru ahla wal astika wamata yakunu idla fi fi yaumil hasir min dil hijjah min dil hijjah wamata nak malu fi idil adha nusalli salatal aidi wa nadbahul udhiyah wa nazuru ahla wal astika tayyib nustamir السفر في العطلة السفر في العطلة اقتربت العطلة يا أبي اقتربت العطلة يا أبي ما رأيك يا ندى ما رأيك يا ندى إلى أين نسافر إلى أين نسافر لدي فكرة نسافر إلى مصر لدي فكرة نسافر إلى مصر مصر مصر مصر مصر غير منصرف لماذا نسافر إلى مصر؟ لماذا نسافر إلى مصر؟ لنرى مصر ونهر النيل لنرى مصر ونهر النيل موافق موافق فكرة طيبة فكرة طيبة كيف نسافر إلى مصر؟ كيف نسافر إلى مصر؟ نسافر بالجو نسافر بالجو جو يا با jauh itu udara. kita safar dengan udara, artinya kita lewat udara. Itu. Jadi di sini terjemahannya bebas aja. Kita kemudian naik dengan pesawat, artinya lewat udara. Oh. Apa? Apa benar bila? Pagi tadi pesawat Lion mengalami kecelakaan di perairan Kepulauan Seribu setelah berangkat dari Jakarta. Bukan. Apa leh? Detek. Dari dokter. Banyak korban. Ya, mati katanya. Semuanya. 230. Oh, meledak bahaya. Di atas. Meledak. Oh, meledak. Jawi. As-safaru as-safaru bil jawi ghalin. As-safaru bil jawi ghalin. Laisa ghalin. Ghalin. Simankus. Ghalin harakatnya salah. Sahih. Ghalin. Laisa ghalin. Simankus. Idza nusafiru bil bahr. Idan safiru bil bahr. As-safaru bil bahri rahis. As-safaru bil bahri rahis. Kam yawman sanaqdi fi Misr? Kam yawman sanaqdi fi Misr? Sab'ata ayyam. Sab'ata ayyam. Sab'ata ayyam, sab'ata ayyam. Jamil. Sab'ata ayyam, sab'ata ayyam. Jamil. Nusafiru yawm as-sabt insyaallah. Nusafiru yawm as-sabt insyaallah. Syukran laka ya Abi. Syukran lakaya Nabi. Baik, nak tahu ini ada baru. Oh, sudah. Kok bisa tahu kalau meledak?